Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du. Qala al-mukhtasiru hafidhahullahu ta'ala, al-hadithu s-sabi'u wal-ishruna. Berkata al-Syeikh Muhammad bin Sulaiman al-Muhanna hafidhahullahu ta'ala, dalam ringkasan beliau terhadap kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala, beliau memasuki pembahasan hadis yang ke-27 dari Al-Arba'un An-Nawawiyah, di mana hadis tersebut isinya yaitu Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Al-birru husnul khuluqi, ya, dan yang namanya al-bir, ya, atau kebaikan itu adalah, ya, baiknya akhlak. Wal ithmu ma haka fi nafsika, ya, sedangkan al ithmu, ya, keburukan atau dosa, itu adalah apa yang membuat hatimu bimbang. Wa karihta an yattali'a 'alaihin nasu, ya, dan juga dosa atau keburukan itu adalah apa yang engkau tidak suka apabila, ya, manusia itu melihatnya. Kemudian rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kemudian wa anwa bidota bani ma'badin, ya, dari Wabidah bin Ma'bad beliau mengatakan qala, ya, beliau mengatakan, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau mengatakan, ya, saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ya, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, jita tas'alu anil birri wal ithmi, ya, apakah engkau datang untuk bertanya mengenai kebaikan dan juga dosa? Qultu na'am. Ya, maka Wabisah bin Ma'bad, ya, radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, iya. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istafti qalbaka. Ya, maka mintalah fatwa kepada, ya, hatimu. Kemudian albirru matma'annat ilaihin nafsu, ya, maka yang dinamakan kebaikan itu adalah, ya, sesuatu atau segala yang, ya, jiwamu itu merasa tenang dengannya. Watamanna ilaihil qalbu, ya, dan juga yang namanya albir, kebaikan itu adalah yang hatimu itu merasa tenang dengannya. Wal ithmu, adapun perbuatan dosa, itu adalah mahaka fin nafsi, ya, yaitu yang, ya, jiwa ini itu menjadi bimbang, ya, apa-apa yang membuat jiwa ini menjadi bimbang. Watarot dada fis sadari, ya, dan juga membuat, ya, dada ini menjadi ragu, yang membuat hati ini menjadi ragu. Wa in aftakan nasu wa aftauka, ya, meskipun, ya, manusia, orang-orang itu memberikan fatwa kepadamu, ya, memberikan fatwa kepadamu, ya, atau walaupun manusia itu meminta fatwa, ya, atau, ya, sama, ya, ya, jadi an-nasu yang memberikan fatwa kepada engkau, ya, ini dalam bentuk taukid, ya. Kemudian qala syaikhu, ya, di sini asy-syaikh rahimahullahu taala berkata hadithun hasanun, ya, hadis ini itu adalah hadis yang hasan. Ruwinahu fi musnadayil imamaini, yang kami riwayatkan dari, ya, dua musnad dari dua imam, yaitu Ahmad wa Tirmidzi, yaitu musnadnya Al-Imam Ahmad dan musnadnya At-Tirmidzi rahimahumallahu ta'ala bi isnadin hasanin, yaitu dengan sanad yang hasan, ya. Ya, kemudian kita lanjutkan asyarhu, ya, penjelasan dari hadis ini. Fassara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-birra fi haditsin nawasi bi husnil khuluqi. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menafsirkan kata al-bir di sini, yaitu kebaikan, ya, dalam hadis An-Nawas ini itu dengan husnul khuluqi, ya, dengan mulianya atau baiknya akhlak. Wa fassarahu fi hadithi wa bisata bi matma'anna ilaihil qalbu wan nafsu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan al-bir di dalam hadis wa bisah itu dengan matma'anna ilaihil qalbu wan nafsu, yaitu apa saja yang dapat membuat, ya, hati dan jiwa ini tentram dengannya. Di segala apa yang jika dikerjakan itu membuat hati kita tentram, ya, dan jiwa kita juga tenang, itu adalah albir, kebaikan. Wa inna makhtalafa tafsiruhu lil birri li annal birra yutlaqu bi'tibaraini. Ya. Dan sesungguhnya, ya, tafsir beliau sallallahu alaihi wasallam itu berbeda dalam dua hadis ini. Karena yang namanya albir, kebaikan, itu digunakan atau diungkapkan untuk dua perkara. Ya, atau disebutkan untuk dua ungkapan. Ahaduhuma, yang pertama, bi'tibari mu'amalatil khulqi. Ya, ini dipandang yang dari sisi, ya, interaksi dengan makhluk. Ya, jadi albir di sini itu dilihat dari sisi pandang interaksi dengan makhluk. Wal ihsani ilaihim, ya, dan berbuat baik kepada makhluk. Wa qad sannafa Ibnul Mubaraki kitaban sammahu Kitabal Birri Wassilati. Ya, dan Ibnul Mubarak rahimahullahu taala itu sungguh telah menuliskan kitab yang beliau menamainya dengan Kitabul Birri Wassilati, yaitu kitab mengenai albir dan as-silah. Ya. Wa kadzalika fi sahihil Bukhari wa Jami'it Tirmidzi. Ya, dan demikian juga dalam Sahih Al-Bukhari dan Jami'ut Tirmidzi itu terdapat Kitabul Birri Wassilati. Ya, ada suatu bab atau kitab yang menjelaskan mengenai albir dan as-silah. Ya, kitab yang menjelaskan mengenai kebaikan dan juga as-silah. Ya, menyambung. Ya, menyambung ikatan persaudaraan atau kekerabatan. Wa yatadammanu hadza al-ihsana ilal khalqi umuman. Maka ini, ya, semua itu, kitab-kitab ini itu mengandung, ya, ya, bagaimana kita berbuat baik kepada makhluk secara umum. Wa kana Ibnu Umar yaqulu, ya, dan dahulu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma itu beliau mengatakan albirru syai'un hayyinun, ya, bahwa kebaikan itu adalah sesuatu yang mudah, ya, sesuatu yang mudah untuk dikerjakan. Wajahun toliqun, ya, seperti, ya, wajah yang ya taliq, yang tidak terikat, yang ya penuh dengan senyum, wa kalamun layyinun, ya dan perkataan yang lembut, yang baik. Al-ma'na tsani min ma'nal birri, ya dan makna yang kedua dari makna al-bir, kebaikan, itu adalah an yurada bihi fi'lu jami'i ta'ati adh-dhahirati wal batinati. Yang dimaksud dengannya adalah mengerjakan seluruh ketaatan, ya baik yang tampak, ya yang zahir, dan yang batin, yang tidak tampak. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyina wa atal mala ala hubbih wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakina wa ibnas sabili was sa'ilina wa fir riqab وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 177, ya akan tetapi ya sesungguhnya yang namanya albir, kebaikan, itu adalah siapa saja yang beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhir, dan juga kepada malaikat, ya, dan juga kepada kitab, dan juga kepada para nabi, dan juga yang memberikan harta-harta yang ya, dia cintai kepada kerabatnya, dan juga kepada anak-anak yatim, dan juga kepada orang-orang miskin, dan juga kepada ya, ibnus sabil, ya, musafir yang memerlukan atau kehabisan perbekalan. Kemudian wasailina fir riqab, dan orang-orang yang meminta-minta. Maaf, wasailin, ya orang-orang yang meminta-minta, wafir riqab, ya, dan juga dalam memerdekakan hamba sahaya. Dan juga orang yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya, ya jika dia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan juga dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang ya, sodaku, yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Falbirru bihadzal ma'na, maka yang namanya albir, ya kebaikan dalam makna ini, yadkhulu fihi jami'u ta'atil batinati. Ya, maka masuk dalam albir makna ini itu seluruh ketaatan yang batinah, yang tidak tampak. Kal imani billahi, ya seperti beriman kepada Allah, wa malaikatihi, ya dan malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan rasul-rasul Allah. Wa dhahirati, ya dan juga masuk dalam albir, ya dengan makna ini, itu adalah ketaatan yang tampak. Ka infaqil amwali, ya seperti berinfak dengan harta, wa iqamis salati, dan mendirikan salat, wa ita'iz zakati, dan menunaikan zakat, wal wafa'i bil ahdi, ya dan menepati janji, was sabri 'alal aqdari, ya dan juga sabar terhadap takdir, kal mardi wal faqri, ya seperti ya takdir berupa sakit dan juga kefakiran, wa 'ala ta'ati, ya dan juga kesabaran, ya dalam ketaatan, kasabri inda liqa'il aduwi, seperti kesabaran ya ketika ya, berperang atau menghadapi musuh. Ya. Wa qad yakunu jawabun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi haditsin nawasi syamilan li hadhil khisali kulliha. Ya, dan ya, barangkali jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam hadis Nawas ya, itu mencakup ya jenis-jenis ini seluruhnya. Ya. Li'anna husnal khuluqi qad yuradu bihi at-takhalluqu bi akhlaqis syari'ati. Ya. Karena yang dinamakan dengan husnul khuluq, yaitu akhlak yang baik, itu terkadang yang dimaksud dengan akhlak yang baik itu adalah at-takhalluqu, at-takhalluqu bi akhlaqis syari'ati. Ya. Yaitu ya menerapkan ya akhlak yang sesuai dengan syariat. Wat ta'addubu bi adabillahi allati addaba biha ibadahu fi kitabihi. Ya, dan juga beradab atau melaksanakan adab-adab yang ya Allah ya mengajarkannya ya kepada para hambanya di dalam kitabnya. Ya. Kemudian qauluhu fi haditsin nawasi, ya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis An-Nawas, al-ithmu ma haka fi sadri wa karihta an yattali'a alaihi nasu. Ya, dosa itu adalah segala apa yang dapat yang membuat hatimu itu bimbang, ya, membuat dadamu atau hatimu bimbang. Kemudian wa karihta an yattali'a alaihi nasu, yaitu yang perkara yang engkau benci, engkau tidak suka, ya manusia mengetahuinya. Isyaratun ila annal itsma ma atharu fi sadri kharajan wa dhiqan wa qalaqan wa tiraban. Yaitu isyarat bahwa yang namanya dosa itu apa saja yang dapat memberikan ya pengaruh kepada hati, ya, yang dapat membuat hati ini menjadi terpengaruh, ya, baik itu harojan, ya, tidak nyaman, ya, kemudian dikon merasa sempit, kolakon, ya, kemudian dalam keadaan galau, watiroban, ya, dan juga gelisah. Falam yan syarih lahus sodaru, ya, maka ya, dada ini ya, atau hati ini menjadi tidak lapang, yang menjadi sesak. Wa ma'a hadza fa huwa 'indan nasi mustankarun. Ya, karena itu hal itu yaitu dianggap sebagai sesuatu yang tidak baik di sisi manusia. Ya, dianggap sesuatu yang ya tidak baik, disepakati ketidakbaikannya oleh manusia. Bihaitsu yungkirunahu indattila'ihim alaihi. Ya. Dari sisi ya mereka akan ya mengingkarinya ya ketika mereka menjumpai atau menemui hal tersebut. Wa hadza a'la maratibi ma'rifatil ithmi indal ishtibahi. Wa hadza a'la maratibi ma'rifatil ithmi indal ishtibahi. Ya, dan ini merupakan ya tingkatan tertinggi ya dari mengetahui hakikat dari dosa. Ya, merupakan tingkatan tertinggi. Ya, indal ishtibahi, ketika misalnya perbuatan itu diragukan apakah itu dosa atau bukan. Yaitu mastankarohun nasu, yaitu segala sesuatu yang manusia itu mengutuknya. Fa'iluhu wa ghairu fa'iluhu wa ghairu fa'ilihi. Ya, fa'iluhu wa ghairu fa'ilihi. Semua itu sepakat untuk mengutuk, ya, walaupun itu pelakunya ataupun bukan pelakunya. Ya, maka ini adalah ya, tingkatan yang tertinggi dalam mengetahui hakikat dosa. Wa qauluhu fi hadithi wabisata, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis wabisah, wa in aftakal muftuna, ya meskipun ya para mufti, ya para orang-orang yang berfatwa itu memberikanmu fatwa, yakni annama haka fi sadaril insani fahuwa ithmun. Ya, maka apa saja yang membuat hatimu itu menjadi bimbang, itu adalah dosa. Wa in aftahu ghairuhu bi annahu laisa bi ithmin. Ya, walaupun orang-orang selain dia itu memberikan fatwa kepadanya bahwa itu bukan dosa. Fahadihi martabatun thaniyatun. Maka ini adalah tingkatan yang kedua. Wa huwa an yakuna syai'u mustankaron inda fa'ilihi duna ghairihi. Yaitu ketika sesuatu itu dikutuk oleh pelakunya, walaupun orang lain tidak mengutuknya. Artinya diri ini itu menganggap perbuatan itu terkutuk, walaupun mungkin orang lain itu menganggap itu tidak terkutuk. Ya. Wa qad ja'alahu aidan ithman. Ya, maka hal ini itu bisa jadi adalah berupa dosa. Wa hadza innama yakunu idza kana sahibuhu mimman syaraha sadrahu bil imani. Ya, maka yang seperti ini itu ya innama ya hanya berlaku ketika ya pelakunya itu hatinya ya dadanya itu dipenuhi oleh keimanan. Wa kana al mufti lahu yufti bi mujarradi dhannin. Ya, dan juga mufti, ya orang yang berfatwa, itu mengucapkannya, yang memberikan fatwa hanya semata-mata karena sangkaan. Ya. Au mailin ila hawan, ya, atau memang kecenderungan kepada hawa nafsu. Min ghairi dalilin syar'iyyin, tanpa adanya dalil syar'i yang mendasari fatwa tersebut. Fa amma ma kana ma'al mufti bihi dalilun syar'iyyun, maka adapun jika yang memberikan fatwa itu adalah seorang mufti yang bersamanya atau beliau memiliki dalil syar'i, fal wajibu 'alal mustaftir ruju'u ilaihi. Nah, ini penting. Maka wajib bagi orang yang meminta fatwa untuk rujuk atau kembali kepada mufti tersebut. Ya, jadi kalau misalnya mufti tadi yang berikan fatwa itu hanya sangkaan ya, atau condong kepada hawa nafsu tanpa dalil, ya maka tidak perlu diikuti. Adapun jika mufti tersebut itu membawakan dalil syar'i, maka wajib bagi orang yang meminta fatwa untuk mengikutinya. Wa in lam yansyarih lahu sadaruhu. Ya, walaupun hati ini merasa tidak tenang dengan perkara tersebut. Wa hadza karruhasis syar'iyyati. Ya. Ini ya seperti ya berbagai macam ya rukhsah, yang keringanan dalam syariat. Mithlu al-fitri fi safari. Ya, contohnya adalah berbuka pada saat safar, wal maradhi, ya, dan juga dalam keadaan sakit. Ya. Wa qasri sholati fi safari, dan mengqasar, yang meringkas sholat dalam keadaan safar. Wa nahwi dhalika mimma la yansyarihu bihi suduru kathirin mimmal juhali. Ya, dan juga yang serupa dengan itu, dari perkara-perkara yang hati-hati, ya, hati dari kebanyakan orang yang tidak mengetahui itu merasa tidak tenang dengannya. Mungkin merasa bersalah. Ya. Kenapa puasa diminta berbuka? Ya. Atau kenapa sholat itu diringkas? Ya, bagi orang yang tidak mengetahui, maka hatinya itu menjadi tidak tenang. Maka pada saat itu tetap mengikuti mufti yang membawakan dalil syar'i. Fahadha la ibarata bihi. Maka ya hati yang tidak tenang seperti ini itu tidak dianggap ya bagi atau bagian dari dosa. Wa fil jumlati, ya maka ya kesimpulannya, fama waradan nassu bihi falaisa lil mu'mini illa ta'atullahi wa rasulihi. Maka apa saja yang nas itu datang dengannya, dalil itu, segala perkara yang nas itu datang menjelaskannya, ya, maka seorang beriman itu tidak memiliki pilihan melainkan ya, untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Wayan bagi an yatalaqqa dhalika bin syirahis sadri warrido. Ya. Maka ya, selayaknya dia itu menerima hal tersebut dengan kelapangan dada dan juga dengan keridhaan. Fa inna ma syara'ahu Allahu wa rasuluhu yajibul iman warridha bihi wattaslimu. Karena sesungguhnya apa-apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, maka wajib untuk beriman dan ridho dengannya. Ya, dan juga at-taslim. Ya, dan juga kita harus menerimanya. Wa amma ma laisa fihi nassun minallahi wa rasulihi, ya, dan adapun apa-apa yang tidak terdapat dalil yang datang dari Allah dan Rasulnya, wa la amman yuqtada bihi minas sahabati wa salafil ummati, dan juga tidak ada keterangan yang datang dari para sahabat dan dari golongan salaf dari umat ini, fa idza waqa'a minhu syai'un fi nafsil mu'minil mutma'inni qalbuhu, ya, jika itu terjadi pada jiwa orang beriman yang tenang hatinya dengan nafsil mu'minil mutma'inni qalbuhu bil imanil munsyarihi sadruhu binuril ma'rifati wal yaqini, ya. Dan jika itu terjadi ya pada jiwa seorang yang beriman yang tenang hatinya dengan keimanan dan juga yang lapang dadanya dengan cahaya ya al-ma'rifah ya pengenalannya kepada Allah dan juga keyakinan ya wa hakka fi sadrihi ya dan dia merasa hatinya itu bimbang ya was-was li syubhati maujudatin. Ya, dia was-was karena syubhat sesuatu yang samar pada perkara yang terjadi. Walam yajid man yufti fihi birruhsati. Dan dia tidak menemui orang yang dapat memberikan dia fatwa, ya, keringanan terkait hal tersebut. Illa man yukhbiru an ra'yihi. Ya, kecuali orang yang hanya dapat yang mengkhabarkan berdasarkan ya logikanya saja. Wa huwa mimman la yuthaqu bi ilmihi wa bidinihi. Ya. Sedangkan ia termasuk orang yang tidak fiqah, ya tidak terpercaya dalam ilmunya dan juga agamanya. Bal huwa ma'rufun bittiba'il hawa. Ya bahkan dia dikenal sebagai orang yang mengikuti hawa nafsunya. Fahuna yarji'ul mu'minu ila ma hakka fi sadrihi. Maka Pak di sini orang seorang yang beriman itu kembali kepada ya apa yang disuarakan dalam ya hatinya. Wa in aftahu haula'il muftuna. Walaupun ya mufti-mufti tadi yaitu orang-orang yang tidak dikenal keilmuan dan keagamaannya itu memberikan fatwa kepadanya. Maka dia tetap mengikuti apa kata hatinya. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamina. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.